Mitra bisnis, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia mencapai $10,000 Amerika Serikat pada 2025. Untuk mencapai itu, Presiden berharap semua elemen masyarakat bersama-sama dapat mewujudkan target ini. Nah, untuk membicarakan hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, menurut Anda, target ini realistis atau tidak? Saya kira kalau kita bicara mengenai nominal, ini yang agak ada persoalan di sini. Begini, karena kalau kita bicara mengenai PDB nominal, itu adalah penjumlahan dari PDB real ditambah inflasi. Ya, kalau kita bicara mengenai $10,000, sekarang kan income per kapita kita 2.500, sekitar 3.000 di dalam 10 tahun. Saya kira itu akan tercapai. Ya, kalau kita bicara mengenai nominal, kenapa? Kalau inflasi kita tinggi sekali aja, walaupun GDP growth-nya rendah, maka dengan sendirinya income per kapita kita naik. Jadi misalnya gini, ekonomi hanya tumbuh 6%, tapi inflasinya 10, maka nominal growth kita itu 16%. Ya, apalagi kalau inflasinya 20, maka nominal growth kita itu 26%. 26% kalau Anda kaliin, maka 10.000 itu akan bisa tercapai kalau kita pakai ukuran seperti itu gitu. Ya, yang mesti dilihat oke di dalam konteks nominal, tapi juga harus dilihat di dalam constant dollar. Constant dollar, karena itu saya kira itu kita bisa gunakan indikator seperti itu gitu. Lalu adakah hal lain yang perlu dijaga atau diperhatikan selain indikator nominal? Daya beli, saya bilang PDB nominal itu adalah penjumlahan dari PDB real ditambah dengan inflasi. Jadi misalnya orang bilang kalau mau tumbuh sekian, kalau mau tumbuh jadi 10.000 maka pertumbuhan nominalnya harus tinggi. Nah, nominal ini bisa datang dari dua hal, GDP realnya naik atau inflasinya tinggi. Kalau mau yang paling baik adalah GDP realnya tinggi, bukan karena nominalnya mengalami peningkatan, inflasinya mengalami peningkatan. Jadi kita juga harus perbandingkan itu nanti dengan GDP dalam constant dollar. Ukurannya nggak 10.000, tetapi kalau kita lihat tren sekarang, kalau kita tumbuh sekitar 6,5 ya, dengan tingkat inflasi yang sekarang ini aja, saya kira angka seperti itu nggak terlalu susah untuk kita capai. Karena sekarang itu $700 miliar. Ya, kalau kita tumbuh 6,5%, inflasinya sekitar 6-7%, saya kira dalam 5 tahun, dalam 4 tahun lagi kita bisa nyampe sekitar $1 triliun. Demikian Khatib Basri, saya Wina Santoso.